surah Al-A'la, sabih isma rabbikal a'la, di rakaat kedua dia membaca qul ya ayyuhal kafirun, dan di rakaat ketiga dia membaca apa? Surah Al-Ikhlas. Iya. Baik. Selesai sudah penjelasan tentang sholat witir. Ketiga, sholat tatawu' mutlak. Ini bentuk yang ketiga. Kata Ibnu Qudamah, salis at-tatawu'ul mutlak. Tatawu' yang sifatnya mutlak. Dikatakan mutlak karena dia tidak khusus pada suatu waktu dan suatu sebab. Iya. Karena sholat secara umum yang terikat, itu diikatnya dengan dua. Diikat dengan waktu, dan diikat dengan apa? Diikat dengan sebab. Dan rawatib, waktunya selepas sholat atau sebelum sholat. Ada asbab. Tahiyatul masjid disebabkan masuk masjid. Sholat sunnah wudhu disebabkan wudhu, dan seterusnya. Tapi ini mutlak. Dia sholat? Iya. Di mana saja? Pada waktu yang dia inginkan. Hanya saja akan datang nanti waktu-waktu terlarang, ya. Tidak boleh sholat di situ. Sholat sunnah di situ. Ya. Jelas sholat sunnah mutlak itu ada dan dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena itu kata Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala, ya, wa tatawu'ul layli afdal min tatawu'in nahar. Pelaksanaan sholat tatawu' malam hari itu lebih afdal daripada siang hari. Dan ini berdasarkan hadits riwayat Muslim, afdalus sholati ba'dal fariidha sholatul lail. Sholat yang paling afdal setelah sholat wajib adalah sholat apa? Sholat malam. Ya, jadi tatawu' di malam hari lebih afdal daripada apa? Tatawu' di siang hari. Ini menunjukkan keutamaan malam di atas siang. Iya. Kemudian pembahasan berikutnya, pelaksanaan tatawu' saat seperdua malam terakhir lebih afdal daripada saat seperdua malam pertama. Kalau malam dibagi dua, bagian pertama dan bagian kedua, bagian keduanya lebih afdal. Kata Ibnu Qudamah, wa nisful akhir afdalu minal awal. Seperdua yang terakhir lebih afdal daripada seperdua pertama. Dan ini berdasarkan hadits riwayat Muslim. Iya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khafa an la yaquma min akhiril lail falyutir awwalahu." Siapa yang khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, hendaknya dia witir di awal malam. "Wa man tamia an yaquma akhirahu falyutir akhiral lail." Siapa yang semangat untuk melakukan witir di akhir malam, dia lakukan di akhir malam. Fa'inna salata akhiril lail mashhuda wa dalika afdal. Karena salat di akhir malam itu dipersaksikan. Ya, dipersaksikan oleh para malaikat, dipersaksikan kebaikannya. Dan Nabi tegaskan wa dalika afdal, itu yang paling afdal. Ya. Jadi salat di seperdua malam terakhir lebih afdal daripada di awal malam. Jadi ini ketentuan umum, ya. Jadi kalau dia sholat sunnah mutlak di mana saja, dia ingat ketentuan ini. Sholat malam lebih afdal daripada sholat apa? Siang. Malamnya sendiri, seperdua malam terakhir lebih afdal daripada seperdua malam awal. Kemudian beliau terangkan bahwa sholat malam dua rakaat, dua rakaat. Kata Ibnu Qudamah, wa sholatul layli masna masna. Sholat malam dua rakaat, dua rakaat. Ini dalam hadits Ibnu Umar, riwayat Muslim. Dan ada juga dalam hadits Aisyah. Iya. Dan ini ketentuan umum dalam sholat malam. Boleh dua, dua. Yang jelas kalau dia sholat malam, dia wajib dua, dua. Kalimat masna-masna di sini, ini khabar bermakna perintah. Berita bermakna apa? Perintah. Ya, jadi sholatul lail masna-masna, berita, ya, kalau kita dengar. Tapi hakikatnya dia perintah. Faltakun sholatul lail, faltakun sholatul lail masna-masna. Begitu. Iya, maknanya. Hendaknya sholat malam itu dua-dua. Ya, karena itu tidak boleh ada yang melakukan sholat malam lebih daripada dua. Ya, dan ini perlu diingatkan di sini bahwa sejumlah dari ulama kita menganggap keliru Orang yang melakukan sholat malam 4 rakaat sekaligus, 4 rakaat sekaligus. Iya. Dan hadits Aisyah di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sholat 11 rakaat. 4 yang pertama beliau memperpanjang, memperbagus bacaannya. 4 yang kedua, kemudian 3. Ini bukan menunjukkan kefiat 4 sekaligus, 4 sekaligus, kemudian 3. Tidak. Tapi menunjukkan 2-2, semuanya 4, 2-2, kemudian 4. Iya. Jelas ya? Walaupun memang ada sebagian ulama yang mengatakan boleh, seperti Syekh Al-Albani, rahimahullah, Syekh Mukbil, menganggap boleh. Ya, tapi hadits ini lebih tegas ya, sebagai dasar. Harusnya yang mujmal di riwayat lain, di apa yang mutlak di riwayat lain, ditakyid dengan riwayat ini. Iya. Dilakukan dua-dua. Dan itu ada yang di fatwa kebanyakan ulama di Saudi, seperti Syekh Bin Baz, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Shalal Fauzan. Ya, mereka menyalahkan orang yang melakukan sholat malam lebih daripada berapa? Lebih daripada dua. Maksudnya dia melaksanakan dengan kaifiat tidak dua-dua. Iya. Baik. Kemudian berikutnya, penjelasan tentang perbandingan antara sholat duduk dan sholat berdiri. Kata Ibnu Qudamah, wa sholatul qa'idi ala nisfi min sholatil qa'im. Dan sholat orang yang duduk seperdua dari sholat orang yang berdiri. Dan ini sudah berlalu ya, hadith Imran Ibn Husain. Dan di sebagian lafadznya dikatakan, man sholla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Siapa yang sholat duduk, maka dia dapat pahala seperdua dari pahala orang yang sholat berdiri. Ini di sholat sunnah. Ya, bolehnya sholat duduk hanya di sholat apa? Sunnah. Adapun di sholat wajib, tidak boleh seorang duduk. Kalau dia mampu apa? Mampu berdiri. Baik. Iya. Selesai sudah tentang sholat mutlak, sholat tatawu mutlak. Jadi dia boleh sholat tatawu. Ya, kalau misalnya seorang ya di kondisi dia ingin melakukan sholat, dia sholat saja. Dan itu dihitung sebagai sholat apa? Mutlak. Yang jelas tidak terikat dengan waktu dan tempat. Dan sekali lagi bukan di waktu apa? Waktu yang terlarang. Ya, dan ini menunjukkan bahwa kaum muslimin itu ya bisa mengisi seluruh waktunya dengan kebaikan. Dan bisa menghiasi waktunya dengan ibadah-ibadah. Kemudian yang keempat, sholat tatawu yang disunahkan secara berjamaah, pembahasan yang ke-19. Iya. Kata beliau, Ad-Darb ar-Rabi ma tusannu lahul jamaah. Ada beberapa sholat, ada 3 sholat di sini disebut oleh Ibnu Qudamah. Sholat yang disunahkan secara berjamaah. Iya. Dan kaidah umumnya bahwa sholat yang disunahkan secara berjamaah itu lebih afdal daripada sholat yang disunahkan sendirian. Jelas ya? Karena hal-hal yang sifatnya dikerjakan secara berjamaah, ya, pahalanya lebih banyak. Pahalanya lebih banyak. Baik. Wa huwa salasatu anwa. Ada 3 bentuk sholat tatawu yang disunahkan secara berjamaah. Ahaduha, yang pertama at-tarawih, sholat tarwih. Tarawih jamak dari tarwiha. Tarwih adalah beristirahat. Karena orang yang melakukan sholat tarawih, dia beristirahat antara rakaat yang dia lakukan. Antara apa 2 rakaat yang dia lakukan. Nah, oleh hadits Aisyah, 2 rakaat, 2 rakaat, setelah itu Nabi beristirahat. 2 rakaat, 2 rakaat, istirahat. Kemudian 3 rakaat. Karena itu dikatakan sholat apa? Tarawih. Iya. Dan ini penyebutan dengan nama sholat tarawih. Ini istilah di kalangan para sahabat, para tabiin, dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. Iya. Dan penyebutan istilah itu untuk mentanwi, membedakan antara ini dan itu. Agar supaya mudah dipahami ya. Kalau sholat tarawih ini tidak ada namanya, mau disebut sholat apa? Ya, kan agak berat. Sama dengan sholat tahiyatul masjid. Dikatakan sholat tahiyatul masjid, tidak ada dalam hadis penyebutan tahiyatul masjid. Hanya saja para ulama ahli fikih menamakannya dengan sholat apa? Tahiyat masjid, supaya bisa dibedakan. Ya. Antara sholat tahiyatul masjid dengan sholat sunnah yang lainnya. Baik. Dan penamaan sholat tarawih ini dimaklumi ada di dalam buku-buku fikih. Ada di dalam Sahih Al-Bukhari. Ya, di juga apa namanya? Di Qiyamul Lail Muhammad bin Nasr Al-Marwazi dan selainnya. Nah, karena itu termasuk kejahilan sebagian orang yang mengingkari sholat tarawih. Ya, katanya sholat tarawih itu tidak disyariatkan. Yang disyariatkan sholat malam. Ya, sholat malam dilakukan secara berjamaah di Ramadan, itulah sholat tarawih. Apa bedanya? Hanya berbeda di sisi apa? Sisi nama saja. Baik. Jadi yang pertama sholat tarawih. Dan sholat tarawih ini adalah sholat malam yang dilakukan di mana? Di bulan Ramadan secara berjamaah. Karena memang syariat sholat tarawih hanya di mana dilakukan? Di bulan Ramadan. Iya. Adapun di selain Ramadan, sholat malam secara berjamaah tidak disyariatkan. Di selain Ramadan. Kecuali ala sabili ta'lim, kecuali untuk mengajari. Sebagaimana Nabi pernah sholat bersama Ibnu Abbas. Untuk mendidik Ibnu Abbas. Ya, adapun kegiatan sebagian orang, bikin acara sholat malam di waktu-waktu tertentu, di akhir pekan, atau dalam sebulan sekali, dan seterusnya. Ini dari hal yang tidak disyariatkan. Sebab sholat malam secara berjamaah hanya disyariatkan di mana? Di bulan Ramadan. Baik. Kemudian kata beliau, wa hiya 20 raka'atan ba'dal isya fi Ramadan. Ini penjelasan tentang jumlah rakaat salat tarawih. Ya, sekaligus penjelasan tentang apa? Tentang waktu pelaksanaan salat tarawih. Jadi salat tarawih jumlahnya 20 rakaat menurut Ibnu Qudamah. Dan ini pendapat sejumlah ulama dan mereka menyandarkan hal tersebut kepada Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Ya. Dan dimaklumi pembahasan para ulama apakah ini syah dari Umar atau tidak. Dan yang benarnya bahwa membatasi sholat tarawih pada 20 ini dari hal yang tidak kuat. Iya. Kalau pembatasan dalam bentuk jumlah paling banyaknya di dalam riwayat yang syah hanya 13 rakaat. Iya. Tapi tidak dilarang, sebagaimana yang telah saya terangkan tadi, karena sholat malam boleh dua-dua, tidak ada batasan. Boleh saja seorang itu sholat lebih daripada 13. Iya. Jadi boleh dia sholat. Kalau misalnya sholat malamnya saja 10, boleh 20, boleh 30, boleh 40. Iya. Karena itu Imam Malik rahimahullahu ta'ala, beliau berpendapat bahwa sholat malam itu ya bukan hanya berapa? Bukan hanya 20 kalau Imam Malik. Bahkan beliau berpendapat 36. Iya. 37 bersama apa? Bersama witirnya. 6. 37 bersama witirnya. Iya. Dan di sebagian riwayat dari Imam Syafi'i juga diterangkan jumlah lebih daripada itu. Ada kulihat bahwa tambahan rakaat di sini tidak mesti 20 ya. Tidak mesti berapa? 20. Ya. Boleh dia 40 rakaat. Nah, sebagaimana juga pernah ditanya kepada Imam Ahmad, kata beliau sekitar 40 rakaat. Juga Ishaq bin Rahowi. Dan Imam Syafi'i berkata, saya melihat orang di Madinah, dia sholat, mereka sholat 39 rakaat. Mereka sholat berapa? 39 rakaat. Iya. Dan disebutkan oleh Imam Malik di Mukhtasar Qiyamul Lail bahwa sebelum kejadian Al-Hurrah, ya, sebelum kejadian Al-Hurrah, mereka sholat di Ramadan 38 rakaat. Tadi saya sebut 36 ya, benarnya 38 rakaat. Tambah witir 1. Nah, jadi ini penyebutan rakaat-rakaat. Ya, boleh saja ada yang melebihkan. Hanya saja kalau dia ingin batasi pada jumlah, paling afdalnya dia kerjakan seperti yang dilakukan oleh Nabi. 11 rakaat, sudah bersama witirnya. Ya. Riwayat yang 13 rakaat itu ditambah dengan 2 rakaat apa? 2 rakaat ringan sebelumnya. Sebab Nabi membuka sholat malamnya dengan 2 rakaat ringan. Baik. Adapun waktu pelaksanaan sholat tarawih, ya, disebutkan oleh Ibnu Qudamah ba'dal isya fi Ramadan, setelah isya di Ramadan. Karena Nabi SAW ketika melakukan sholat tarawih di Ramadan, ya, beliau melakukannya 3 malam saja, ya, dan semuanya di ba'da isya. Semuanya di ba'da isya. Jadi beliau kumpulkan para sahabat setelah isya, beliau sholat sampai sepertiga malam berlalu. Di hari kedua beliau sholat hingga berlalu seperdua malam. Ya. Jadi beliau sholatnya tanggal 23, tanggal 25, dan tanggal 27. Di tanggal 27-nya beliau sholat hingga mendekati waktu apa? Waktu sahur dan setelah isya. Iya, karena itu memang banyak dari ulama mengatakan bahwa pelaksanaan sholat tarawih setelah apa? Setelah sholat isya. Tapi harus diketahui bahwa karena sholat tarawih ini adalah sholat malam dilakukan secara berjamaah, maka tidak ada larangan kalau diakhirkan di waktu malam. Dilakukan secara berjamaah. Dan itu juga dianggap sebagai sholat tarawih. Dilakukan di malam hari. Iya. Kalau memang penduduk masjid tersebut semuanya bersepakat untuk dilakukan di mana? Di akhir malam. Iya. Tapi kalau kebanyakan orang saat ini, kebanyakan manusia saat ini, mudahnya sholat tarawih itu kapan? Setelah isya. Iya, karena di Ramadan biasanya orang juga sibuk kerja. Nah, baik. Yang berjalan di disebut dari sejumlah sahabat di akhir dari Ramadan, mereka melakukannya di awal malam dan melakukan menambah lagi di akhir malam. Ya, dan semuanya disebut sebagai apa? Sebagai sholat malam, sholat tarawih. Ya, karena syariat berjamaah di bulan Ramadan itu adalah hal yang diperbolehkan. Jadi boleh di awal malam, boleh di akhir malam. Baik. Selesai sudah ya penjelasan tentang apa? Sholat tarawih. Kemudian yang kedua, kata Ibnu Qudamah As-Sani, sholatul kusuf. Penjelasan tentang sholat kusuf, sholat gerhana. Boleh dikatakan sholatul kusuf pakai kaf, dan boleh dikatakan sholatul khusuf pakai kha. Pakai kha. Ada yang mengatakan khusuf dan kusuf sama maknanya. Ada yang mengatakan bahwa kusuf untuk matahari, khusuf untuk bulan. Ada yang mengatakan sebaliknya. Ya, yang jelas ini masalah apa namanya, tidak terlalu penting ya, tentang dinamakan khusuf atau kusuf. Ya, mau dinamakan dua-duanya juga tidak ada masalah. Ibnu Qudamah hanya menyebut kusuf di sini. Salat gerhana. Ini maksud gerhana matahari atau gerhana apa? Gerhana bulan. Iya. Baik. Dan ini dari salat sunnah. Apa salat sunnah yang disebut oleh Ibnu salat tatawu yang disebut oleh Ibnu Qudamah, yang disunnahkan dilakukan secara apa? Berjamaah. Adapun salat kusuf itu sendiri, salat gerhana itu sendiri, ya, jumhurul ulama berpendapat hukumnya apa? Sunnah. Tapi sebagian ulama ada pendapat kedua. Mereka mengatakan hukumnya tidak sunnah, tapi hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Ya, karena salat ini diperintah oleh Nabi yang pertama. Dan beliau terangkan bahwa salat ini, ya, gerhana itu, matahari dan bulan adalah dua ayat dari tanda-tanda kebesaran Allah. Faida ra'aitumuha fasallu. Faida ra'aitum, dalam riwayat lain, faida ra'aitum syai'an min dalika

di tempat tersendiri. Iya. Baik. Selesai sudah ya pembahasan tentang apa? Salat istisqa. Ya, dan ini tiga pembahasan semuanya berkaitan dengan salat tatawu bentuk yang keempat. Salat tatawu yang disunnahkan dilakukan secara apa? Cara berjamaah. Bentuk yang kelima dari salat tatawu adalah sujud tilawah. Ya, sujud saja bukan salat ya, kalau sujud saja. Hanya saja sujud tilawah ini kalau dilakukan di dalam salat maka dia dihitung apa? Dihitung bagian dari salat. Ya, walaupun yang benarnya bahwa sujud tilawah itu bukanlah bagian dari apa? Bagian dari salat. Baik. Sujud tilawah. Sujud disandarkan kepada tilawah. Ya, ini penyandaran sesuatu kepada sebabnya. Sujud yang dilakukan karena sebab adanya apa? Tilawah, dia membaca ayat sajadah, makanya dia sujud. Iya. Baik. Dan sujud tilawah disyariatkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya melakukan hal tersebut dalam riwayat Bukhari dari Ibnu Umar, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'ul Qur'an. Fayaqra'u suratan fiha sajadah. Fayasjud wa nasjudu ma'ahu. Hatta ma yajidu ba'duna mawdian limakani jabahatihi. Kata Ibnu Umar, Nabi kadang membaca Al-Quran, beliau sujud. Atau beliau baca satu surah yang ada sajadah di situ. Kemudian beliau sujud dan kami ikut sujud bersama beliau. Sampai sebagian kami tidak menemukan tempat sujud untuk apa? Dahinya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Iya. Hanya saja sujud tilawah ini sunnah bukan wajib. Sujud tilawah hukumnya apa? Sunnah bukan wajib. Ya, karena dalam hadis Zaid bin Sabit riwayat Al-Bukhari beliau berkata qara'tu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wan najmi falam yasjud fiha. Kata beliau, kata Zaid bin Sabit, saya membaca surah An-Najm kepada Nabi dan Nabi tidak sujud. Padahal di akhir surah An-Najm ada apa? Ada ayat sajadah. Dan ini menunjukkan bahwa sujud itu bukanlah kewajiban. Hanya sunnah saja. Ya, karena itu diantara keutamaannya di dalam riwayat Muslim. Kalau dibacakan surah sajadah lalu anak Adam sujud, maka syaitan akan lari dalam keadaan menangis. Ya. Syaitan lari dalam keadaan apa? Menangis. Dia berkata, wahai betapa celakanya saya. Iya. Anak Adam diperintah sujud, dia dapat sorga. Adapun saya diperintah sujud, saya dapat apa? Saya tidak melakukannya, maka saya dapat neraka. Ya, anak Adam diperintah sujud, dia ikut sujud. Dia dapat sorga. Maka ini keutamaan orang yang melakukan apa? Sujud tilawah. Baik. Pembahasan berikutnya jumlah sujud tilawah. Kata Ibnu Qudamah, wa huwa arba'a asyrata sajadatan. Sujud tilawah itu ada 14 tempat. Ya. 14 tempat ini di surah Al-A'raf, surah Ar-Ra'd, surah An-Nahl, surah Al-Isra, surah Maryam, dua tempat di surah Al-Hajj, surah Al-Furqan, surah An-Naml, surah Sajadah, surah Fussilat, surah An-Najm, surah Al-Insyiqaq, surah Al-Alaq. Ini berapa? 14 tempat. Tidak masuk surah Sad ya. Dan yang benarnya bahwa surah Sad masuk di dalamnya. Iya. Karena telah syah di dalam Sahih Al-Bukhari dari hadits Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sujud di surah apa? Surah Sad. Ya, karena itu di hitungan sejumlah ulama surah As-Sajdah atau ayat-ayat yang ada padanya sajdah ada berapa? Ada 15. Baik, di antara 15 ini itu hitungannya di kalangan ahli fikih sesuai dengan hadis yang ada. Tapi tidak semuanya hadis yang menjelaskan tentang sujud tilawah semuanya sahih. Iya. Dan yang sahih dari hadis-hadis itu hanya 4 tempat saja. Yang pertama di surah Sad, yang kedua di surah An-Najm, Yang ketiga di surah Al-Insyiqaq. Dan yang keempat di surah apa? Al-Alaq. Ini yang syah dalam hadis yang sahih. Adapun tempat yang lainnya, kalau ada yang sujud di situ kita tidak ingkari. Iya. Apalagi di tempat-tempat yang memang para sahabat melakukannya. Iya. Dan ini khusus berkaitan dengan tempat yang para sahabat melakukan. Ini perlu didetailkan kembali ya. Sebab berkaitan dengan hujjah perbuatan sahabat, ya mungkin saja dipastikan tentang kesunnahan selain daripada empat. Nah, tapi secara global yang sahih dalam hadis pada berapa tempat? Pada empat tempat. Kalau ada yang sujud selain daripada itu, pada 15 tempat yang disebutkan oleh al-fuqaha, ya tidak diingkari. Karena memang ayatnya mengandung perintah apa? Perintah sujud. Iya. Baik. Kemudian pembahasan yang ke-22, siapa saja yang disunnahkan mengerjakan sujud tilawah. Kata beliau, fil haji minha itnatan. Ya, surah haji, di surah al-hajj dua tempat ya, surah al-hajj. Wa yusannu sujud litali wal mustami' duna sami'. Ya, kata beliau disunnahkan sujud bagi orang yang membaca. Ya, kalau orang yang membaca jelas ya. Dia membaca sajadah, dia sujud. Yang kedua yang disunnahkan al-mustami', orang yang mendengar. Dia memang mendengarkan, sengaja mendengar orang yang membaca. Itu mustami' namanya. Duna sami', ya. Bukan orang yang bukan orang yang ikut mendengar saja. Jadi beda ya antara mustami' dan apa? Sami'. Kalau mustami' dia sengaja apa? Mendengar. Kalau sami' dia sekedar lewat misalnya atau apa? Dia apa? Terdengar juga. Ya. Dia terdengar juga. Ini pendapat dari Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Iya. Bahwa ini hanya disyariatkan untuk mustami'. Adapun orang yang tidak memaksudkan mendengar, iya. Adapun orang yang tidak memaksudkan mendengar, as-sami', ini tidak disyariatkan. Dan pendalilan Ibnu Qudamah di sini ya berkaitan dengan sebagian sahabat yang mereka tidak sujud karena mereka tidak maksud untuk mendengarkan. Tidak bermaksud untuk apa? Untuk mendengarkan. Baik. Ini alasan dari Ibnu Qudamah, walaupun di zahir riwayat ya pada sebagian riwayat setiap kali ada ayat sajadah dia dengar boleh dia sujud. Nah, boleh dia sujud. Ya, tapi apa yang disebut oleh Ibnu Qudamah di sini mungkin lebih bagus dilaksanakan sebab itu yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Pembahasan berikutnya tentang kaifiat sujud tilawah. Kata beliau wa yukabbiru idza sajad wa idza rafa'a tsumma yusallim, dan dia bertakbir ketika sujud dan ketika berdiri. Ketika bangkit dari sujud. Tsumma yusallim, kemudian dia salam. Nah. Jadi ini cara sujud tilawah. Iya. Jadi kalau ketika akan sujud tilawah dia takbir dan dia apa? Dia takbir ketika turun sujud dan ketika bangkit sujud takbir lagi. Nah, takbir. Baik, pertama di sini untuk masalah takbirnya ini harus dibedakan. Sujud tilawahnya di mana? Di dalam sholat atau di luar sholat? Jelas ya? Kalau di luar sholat, itu dibangun di atas silam pendapat para ulama. Apakah sujud tilawah itu adalah bagian dari sholat atau tidak? Dan sebenarnya bahwa sujud tilawah bukan bagian dari sholat. Karena telah syah bahwa Nabi pernah membaca surah yang padanya ada ayat sajadah, beliau sujud, kaum muslimin sujud, dan ada dari kaum musyrikin yang sujud. Jelas ya? Dan ini menunjukkan bahwa ini hal bukan bagian dari apa? Dari sholat. Iya. Dan juga Nabi SAW telah kita terangkan ya, kadang beliau tidak sujud kalau dibacakan ayat sajadah. Nah, dibangun di atas hal ini, kalau sujud tilawah di luar sholat, maka tidak ada keharusan untuk apa? Takbir, dan tidak ada keharusan pula untuk apa? untuk salam. Ya, dia sujud saja. Kalau di dalam sholat, nah ini yang menjadi masalah. Sebab dia bagian dari apa? Pelaksanaan sholat. Iya. Baik. Sebagian ulama ada yang berdalilkan dengan hadits Ibnu Umar. Dan disebutkan di situ takbir untuk sujud tilawah. Tapi ini hadits dari jalan Abdullah bin Umar Al-Umari meriwayatkan dari Nafi' dan dia dhaiful hadits. Selain daripada itu dia diselisihi oleh saudaranya Ubaidullah bin Umar yang dia meriwayatkan hadits yang sama tidak menyebutkan takbir ketika sujud. Karena itu riwayat Abdullah Al-Umar ini dia hitung sebagai riwayat yang mungkar dari sisi riwayat. Jadi hadits khusus yang menjelaskan takbir ketika sujud tilawah, haditsnya lemah. Tapi para ulama, karena dia di sholat, mereka pakai dalil umum. Bahwa Nabi bertakbir setiap kali turun, setiap kali apa? Setiap kali naik. Ya. Berdalilkan dengan hadits ini, cocok dan boleh kalau kita katakan, sujud tilawah adalah bagian dari apa? Bagian dari sholat. Iya. Karena itu kalau kita masuk ke dalam pembahasan apakah disyariatkan takbir bagi orang yang sujud tilawah? Ya. Pendapat Ibnu Qudamah iya, disyariatkan takbir ketika turun dan ketika apa? Naik. Sebagian ulama ada yang berpendapat tidak disyariatkan sama sekali. Nah, ini lebih kuat ya, sebab memang dari sisi pendalilan dalil tidak kuat menunjukkan adanya takbir. Nah, dan sebagian ulama lagi ada yang berpendapat disyariatkan takbir ketika turunnya saja. Iya. Adapun naiknya tidak. Karena ketika naik sudah diketahui selesai dengan imam membaca. Jelas ya? Tapi ketika turun dia takbir supaya dia tahu bahwa imam sedang apa? Sedang sujud. Iya. Tapi Allah alam bahwa pendapat yang kedua tadi bahwa tidak disyariatkan takbir itu lebih kuat ya. Itu lebih kuat. Nah, dan saya kira kalau sholat berjamaah, begitu imamnya sujud, dilihat oleh makmum di belakangnya ikut sujud, ya makmum di belakang lagi melihat sujud, semuanya sujud, insya Allah ini adalah hal yang apa? Hal yang dimudahkan. Baik. Kemudian masalah salam, ya. Ini kalau di luar sholat, tidak ada salam ya. Kalau di dalam sholat, dia ikut bagian dari apa? Bagian dari sholat. Tentang bacaan di dalam sujud tilawah apa yang dibaca? Ada sebagian hadis yang menjelaskan tentang doa. Ya, tapi hadis yang menjelaskan doa sujud tilawah ini ada kelemahannya. Karena itu Imam Ahmad menjelaskan kalau sujud tilawahnya dalam sholat bacaannya adalah bacaan sama dengan sujud yang lain. Sama dengan sujud yang lain. Adapun kalau di luar sholat, karena hadis tentang bacaan doa lemah, maka yang bagusnya seorang tidak membaca doa, dia hanya sujud saja. Sebab memang maksudnya adalah sujud karena mendengarkan tilawah as-sajadah. Selesai bab ini, kita berpindah ke bab berikutnya. Kata beliau, bab sa'ati allati nuhya anis salati fiha. Bab salat yang dilarang melakukan, bab waktu-waktu terlarang dalam pelaksanaan salat. Ya, dalam bab ini ada 4 pembahasan pokok. Yang pertama, penjelasan 5 waktu terlarang dalam mengerjakan salat tatawu. Ya, kata beliau, wahiyah khamsun. Kata Ibnu Qudamah ada 5 waktu terlarang itu. Ya, ini rima kalau dirinci ya. Secara terperinci berapa? 5. Tapi kalau dihitung global semuanya hanya berapa? Hanya 3 dalam hitungan global. Ya, insyaallah akan kita rinci nanti. Wahia khamsun, ya, ada 5. Yang pertama, ya. Dan 5 waktu terlarang ini terkait dengan pembahasan sholat apa? Sholat tatawu ya. Ya, adapun sholat wajib, tidak ada dikatakan waktu terlarang. Untuk sholat wajib. Iya. Sepanjang dia wajib melakukan sholat, misalnya dia tertidur. Iya. Seorang tertidur subuh, dia bangun nanti matahari sudah apa? Di tengah, sudah hampir adzan duhur. Iya. Apakah dilarang dia sholat subuh di situ? Jawabannya tidak. Dia tertidur, dia sholat pada waktunya langsung. Kalau sholat wajib ya. Demikian pula dia tertidur subuh misalnya. Dia bangun matahari sudah terbit. Sudah mulai mau terbit. Maka di sini tidak dikatakan itu waktu terlarang. Jangan dikatakan, oh tunggu dulu matahari terbit baru sholat subuh. Tidak. Langsung dia lakukan sholat apa? salat subuh. Ya, ini kalau salat wajib ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nama an salatihi au nasiyaha fa waqtuha hina ma dzakaraha." Siapa yang tidur dari salatnya atau dia lupa, maka waktunya ketika dia apa? Ketika dia ingat. Waktunya ketika dia ingat. Baik. Jadi ini 5 waktu terlarang kaitannya dengan salat tatawu. Yang pertama, ba'dal fajri hatta tatlu asyam, setelah salat subuh hingga matahari terbit. Ini yang pertama dari waktu terlarang. Jadi kalau seorang sudah melakukan salat subuh maka hingga matahari terbit itu adalah waktu terlarang. Anggaplah misalnya dia selesai salat subuh 4:30. Matahari terbit mulai akan terbit 5:30. Maka 1 jam di sini ini waktu apa? Terlarang. Ya, tapi kalau misalnya dia sholat subuhnya 4:00 selesai, maka waktu terlarang dia berapa? 1:30 jam. Ya, sebab ini kaitannya dengan pelaksanaan sholat subuh. Ya, kalau dia sudah sholat subuh, setelah pelaksanaan sholat subuh, itu terlarang baginya sudah. Hingga matahari terbit. Ini waktu yang pertama. Waktu yang kedua, kata Ibnu Qudamah, wa ba'da tulu'iha hatta tartafi kida rumhin. Ya. Tatkala matahari mulai terbit hingga setinggi 1 tombak. Ini tempat yang kedua ya. Dan sebagian para ulama mengukur setinggi 1 tombak ini sekitar 1/4 jam. Ya, jadi kalau misalnya matahari terbit 6:00, maka ukur saja 1/4 jam setelahnya. Akan menjadi waktu lepas larangannya. Matahari sudah setinggi 1 tombak. Baik. Ini waktu yang kedua. Waktu yang ketiga, kata Ibnu Qudamah, wa inda qiyamiha hatta tazul. Ya, ketika matahari tepat berada di atas langit, di tengah langit, tepat berada di tengah langit hingga matahari itu tergelincir. Ya, jadi kalau dia berada tepat di atas hingga tergelincir, nah itulah waktu terlarang. Ya, tepat berada itu ketika bayangan hilang ya. Dan tergelincir, awal kali bayangan muncul itu tergelincirnya. Dan ini sudah berlalu ya pembahasannya di waktu sholat. Nah, di sebagian tempat ada sebagian ulama yang menghitungnya 5 menit. Ya, dan sebagian tempat mungkin bisa lebih dari itu ya. Baik. Kemudian yang keempat, wa ba'dal asri hatta tatadayyafu asy-syamsu lil ghurub. Setelah asar hingga matahari akan terbenam. Iya. Ini sama dengan subuh ya. Kemudian yang kelima, wa idza tadayyafat hatta taghrub. Ketika matahari itu terbenam hingga terbenam awal kali hingga terbenam sempurna. Ya, jadi awal kali terbenam lingkarannya sampai terbenam sempurna itu waktu terlarang. Dan ini oleh sebagian ulama dihitung sekitar 1/4 jam. Dihitung sekitar berapa? 1/4 jam. Baik, ini 5 waktu terlarang. 5 waktu terlarang ini kalau disederhanakan menjadi 3. Setelah sholat subuh sampai matahari terbit setinggi 1 tombak. Ketika matahari berada di tengah-tengah. Setelah sholat asar sehingga matahari apa? Terbenam sempurna. Ini kalau disederhanakan seperti itu. Baik. Kata Ibnu Qudamah, apa hukum di sini? Kata beliau, fahadhihi as-sa'atu la yusalla fiha tatawwu'an. Inilah waktu-waktu tidak boleh melakukan sholat sunnah di situ. Ya, dan ini berdasarkan hadis Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahaa 'anil salati ba'da al-'ashr hatta taghrub asy-syams wa 'anil salati ba'da as-subh hatta tatlu' asy-syams. Muttafaqun 'alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang sholat setelah asar sampai matahari terbit, matahari terbenam, dan beliau melarang sholat setelah sholat subuh hingga matahari terbit. Kemudian juga berdasarkan hadits Uqbah bin Amir al-Juhani riwayat Muslim, salatu saat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalli fihinna aw an naqbura fihinna mautana. Ada 3 waktu Rasulullah melarang kami untuk sholat pada waktu itu dan mengubur jenazah kami pada waktu itu. Hina tatlu asy-syams basiqatan hatta tartafi. Yang pertama ketika matahari mulai terbit. hingga tertepi sampai dia tinggi. Tingginya setinggi berapa tadi? Satu tombak. Wahina yakumu qa'ima al-dhahira hatta tamila syams. Tempat yang kedua ketika matahari berada di tengah-tengah sampai matahari tergelincir. Wahina tadhayyafu syamsu lil-ghurubi hatta taghrub. Yang ketiga ketika matahari terbenam hingga ia sempurna terbenamnya. Jadi ini lima waktu terlarang digabungkan antara hadis Abu Hurairah dan hadis siapa? Uqbah bin Amir. Hanya saja Ibnu Qudamah menyebutkan beberapa pengecualian untuk waktu terlarang ini. Ini pembahasan kita yang kedua. Pengecualian terhadap waktu terlarang. Yang pertama, pengulangan sholat berjamaah tatkala seorang berada di masjid. Kata beliau, illa fi i'adatil jamaah idza uqimat wa huwa fil masjid. Ya, sebab orang yang sudah sholat berjamaah, kalau dia hadir di masjid, dia wajib menghadiri apa? Sholat jamaah lagi. Iya. Dan ini berdasarkan hadis Abu Dar, riwayat Muslim. Iya. Di mana Nabi bersabda, "Shalli sholata li waqtiha, fa in adraktaha ma'ahum fa shalli, fa innaha laka nafilah." Sholatlah kamu sholat pada waktunya. Kalau kamu dapatkan bersama mereka, sholatlah lagi bersama mereka. Ini tentang pemerintah ya, yang mengakhirkan apa? Waktu sholat. Jadi Nabi perintah sholat di awal waktu. Kalau pemerintah melakukan sholat di akhir waktu, ikut lagi sholat. Dan itu dihitung sholat apa? Sholat nafilah, sholat sunnah. Dan juga telah syah di dalam as-sunan. Nabi SAW melihat dua orang di belakang masjid. Setelah beliau selesai salam, maka beliau pun memanggil dua orang tersebut. Keduanya pun datang dengan segera. Iya. Kemudian Nabi SAW bertanya, kenapa kalian tidak sholat bersama kami? Mereka menjawab, kami sudah sholat di rumah kami. Iya. Maka Nabi berkata, la taf'ala illa idza sallaitum, la taf'ala. Jangan kalian lakukan hal tersebut. Kemudian Nabi berkata, idza sallaituma fi rihalikuma tsumma ataituma masjida jama'atin fa shalliya ma'ahum fa innaha lakuma nafilah. Apabila kalian itu sudah salat di rumah kalian, ya. Kemudian kalian mendatangi masjid yang dilakukan salat berjamaah, salat lagi bersama mereka, karena itu dihitung salat apa? Salat nafilah. Dan ini kejadian di sebagian riwayat disebut di salat subuh. Dia ingat ya, setelah sholat subuh, berarti kalau dia sholat sunnah, ini bertentangan ya, tidak boleh sholat sunnah setelah apa? Sholat subuh. Tapi Nabi perintah orang yang berada di masjid untuk apa? Ikut sholat. Tidak membahayakan. Walaupun sholat sunnah, tapi dia wajib berada di masjid. Ya, sebabnya apa dia wajib ikut sholat berjamaah? Ya. Ini termasuk pokok Islam, menjaga persatuan. Jangan terkesan ya, ada perpecahan. Nah, ini termasuk kesalahan kadang sebagian musafir. Dia sudah menjamak sholatnya, duhur asar. Karena dia masih tinggal di masjid, masuk waktu asar. Ya, begitu masuk waktu asar, dia keluar dari masjid. Ini keliru ya, sebab orang yang sudah dikumandangkan adzan, dia keluar dari masjid, itu mirip dengan siapa? Mirip dengan syaitan. Sebab syaitan itu yang dikumandangkan adzan, dia lari. Itu sifatnya siapa? Syaitan. Ya, karena itu kewajibannya dia ikut sholat berjamaah. Dia ikut sholat berjamaah. Baik. Dan ini tidak ada masalah. Demikian pula sholat asar. Dia sudah sholat asar, ikut lagi berjamaah. Dihitung sholat sunnah. Dan ini tidak ada masalah. Kalau dia sedang mengulangi jamaah dan dia sedang berada di mana? Di masjid. Ini diperkecualikan. Perkecualian yang kedua, sholat dua rakaat setelah tawaf. Kata Ibnu Qudamah, wa raka'atai at-tawaf ba'dahu. Ya, sebab sholat dua rakaat tawaf itu boleh dilakukan di waktu mana saja. Dan ini berdasarkan hadis riwayat Ahmad dan Ashabus Sunan. Nabi bersabda, ya bani Abdi Manaf, la tamnau ahadan tawafa bihadal bait, fa shalla ayya sa'atin sya'a min lailin aw nahar. Wahibani Abdi Manaf. Ini nama kabilah ya, Banu Abdi Manaf, yang memegang kunci-kunci Masjidil Haram. Jadi mereka juru kunci waktu itu. Ya, hingga hari ini yang memegang kunci-kunci, juru kuncinya dari Bani Abdi Manaf juga. Hingga hari ini. Ya. Nabi berkata, wahai Bani Abdi Manaf, jangan kalian melarang seorang pun yang tawaf di Ka'bah ini, dia sholat pada waktu apapun, siang maupun malam. Menunjukkan bahwa tawaf, sholat dua rakaat setelah tawaf, itu boleh dilakukan pada seluruh waktu, termasuk pada waktu apa? Waktu terlarang. Kemudian yang ketiga yang diperkecualikan, kata Ibnu Qudamah, wassalata alal jenazah. Sholat terhadap apa? Jenazah. Ini yang ketiga. Dan ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, asri'u bil jenazah. Bersegeralah kalian menyelenggarakan jenazah, penguburannya, pemandiannya. Ya, karena perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, maka diperintah untuk menyegerakannya. Dan ini masuk di dalamnya pada waktu terlarang maupun selain waktu terlarang. Iya. Selain waktu terlarang. Adapun hadits Uqbah bin Amir yang telah berlalu, iya, dilarang untuk mengubur apa namanya? Orang mati kita di situ, itu menguburnya ya, bukan berkaitan dengan masalah apa? Masalah salatnya. Baik. Kemudian berikutnya dari yang diperkecualikan adalah sunnah rawatib yang diqadha. Kata Ibnu Qudamah, wa qadha'a sunan ar-rawatib. Karena telah syah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi mengqadha' salat sunnah rawatibnya setelah salat apa? Setelah salat asar. Beliau mengqadha' rawatibnya setelah salat asar. Ya, ini menunjukkan bolehnya. Baik. Ya, di antara yang diperkecualikan juga, dan ini belum disebut oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, tentang sholat-sholat yang mempunyai apa? Mempunyai sebab. Seperti sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah wudhu, dan semisal dengannya. Ya. Dan ini pendapat yang dipegang dan difatwakan oleh kebanyakan ulama kita di masa ini. Ya. Dan difatwakan oleh Syekh bin Bas dan Lajnah Daimah, Syekh bin Utsaimin, Syekh Al-Albani, Syekh Mukbil, dan selainnya dari para ulama kita. Di sholat yang mempunyai sebab diperkecualikan. Dan ini berdasarkan dalil-dalil yang diperkecualikan oleh Ibnu Qudamah di sini dan dalil-dalil lainnya. Maka diambil kesimpulan bahwa sholat yang mempunyai sebab itu diperkecualikan. Iya. Baik. Khusus berkaitan dengan sholat rawatib tadi, yang mengqadanya setelah sholat asar ya, ini diqadak kalau kadang-kadang dia luput, dia qadak, tidak ada masalah. Adapun Nabi SAW, beliau punya khususia. Beliau pernah ketinggalan tidak sholat asar, apa tidak, belum melakukan sholat sunnah dua rakaat setelah duhur, akhirnya dia qadak setelah apa? Setelah asar. Maka setelah itu Nabi melakukan dua rakaat setelah asar terus. Ya, sebab dari kehususan Nabi, kalau beliau sudah memindah waktu sholatnya, maka beliau continue di waktu itu. Dan ini jangan dikatakan sunnah ya. Karena itu termasuk keliru. Kalau dikatakan ada sholat sunnah dua rakaat setelah asar. Iya. Jelas ya? Betul memang bahwa Syekh Al-Albani rahimahullah ada menguatkan satu hadis di silsilah hadis sahihah tentang sholat sunnah dua rakaat setelah asar. Dan beliau sendiri mengatakan bahwa ini dari sunnah yang banyak ditinggalkan. Hanya saja ini menjadi letak pembahasan di kalangan para ulama. Ya, pertama hadisnya sendiri yang beliau bawakan itu adalah hadis yang dianggap syadz oleh Al-Iraqi di dalam syarah beliau di dalam kitabnya Tarhut Tafrid. Dan itu yang lebih kuat. Iya. Kemudian kalau dikias didalilkan dengan hadis, anggaplah hadisnya sahih, maka itu dilakukan oleh Nabi dari bentuk khususia untuk beliau saja. Tidak untuk umatnya. Dan ini yang dipegang oleh kebanyakan dari ulama kita. Ya wallahu ta'ala alam. Baik, pembahasan yang ketiga. Apakah pengucilian tersebut terhadap sebagian atau seluruh waktu sholat yang terlarang? Ya. Jadi kata Ibnu Qudamah, fi waqtaini minha wa huma ba'dal fajr wa ba'dal asr. Jadi Ibnu Qudamah kan mengucualikan empat sholat boleh dilakukan di waktu apa? Terlarang. Waktu terlarang ada berapa? Ada lima. Apakah di lima waktu terlarang ini semuanya empat yang diperkecualikan boleh dilakukan? Atau pada sebagiannya saja? Ibnu Qudamah berkata bahwa empat yang diperkecualikan ini hanya boleh pada dua waktu terlarang saja dilakukan. yaitu pada ba'da al-fajri wa ba'da al-asr. Ba'da subuh dan ba'da apa? Ba'da asar. Ini salah satu pendapat. Dan pendapat yang lainnya, pendapat yang kedua, bahwa boleh melakukan sholat sunnah pada seluruh waktu terlarang. Iya. Dan ini pendapat lebih kuat ya. Sebab pengecualian pada riwayat itu mencakup umum pada sholat asar, pada setelah sholat asar dan sholat subuh, maupun pada tiga waktu terlarang yang lainnya. Dan ini insyaAllah ta'ala pendapat lebih kuat. Hanya saja kalau seorang berhati-hati pada tiga waktu yang sangat terlarang, dia tinggalkan sholat sunnah, dia berhati-hati, maka itu lebih afdal. Itu lebih utama ya, untuk keluar dari silam pendapat. Tapi kalau kita dari sisi terjih pendapat, maka seluruh waktu terlarang, ya boleh melakukan sholat sunnah yang diperkecualikan oleh Ibnu Qudamah di sini. Yang terakhir tentang mengqadha sholat wajib pada waktu terlarang. Kata beliau, wayajuzu qada'ul mafrudat. Boleh mengqadha waktu-waktu, boleh mengqadha sholat-sholat wajib. Ini sudah kita terangkan ya di awal pembahasan. Karena sholat yang wajib itu dilakukan pada segala keadaan. Ya. Dilakukan pada segala keadaan. Nah, andai kata misalnya ada orang yang dia udur, dia tidak sholat 5 hari. Kemudian dia qadha sholatnya. Dan sholat yang dia qadha ini dia lakukan setelah asar, setelah subuh. Maka ini boleh saja ya. Ini yang dimaksud oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Dan ini diantara hal yang disepakati di kalangan para sahabat, tidak ada silam pendapat. Baik, selesai bab waktu-waktu yang terlarang. Pembahasan berikutnya babul imamah. Bab keimaman salat. Iya. Di dalam bab ini ada 20 pembahasan. Pembahasan yang pertama, definisi al-imamah, keimaman salat. Ya, Ibnu Qudamah di sini rahimahullah, beliau hanya membahas tentang bab imamah. Beliau tidak membahas tentang kewajiban sholat berjamaah. Biasanya di buku fikih dibahas ya kewajiban sholat berjamaah. Kalau di kitab beliau Al-Mughni, Al-Kafi dan Al-Mughni, Ibnu Qudamah membahas tentang kewajiban sholat berjamaah. Dan ini yang dilakukan oleh kebanyakan ahlul ilm. Ya mungkin Ibnu Qudamah ya tidak mengkhususkan bab di sini, padahal Ibnu Qudamah memandang ya bahwa sholat berjamaah itu wajib. Ya, mungkin saya karena sudah tercakup di pembahasan atau sudah diisyaratkan di pembahasan, dan beliau ingin meringkas di sini. Nah, baik, keimaman di dalam sholat ini termasuk hal yang diperhatikan ya di dalam syariat kita, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan keimaman tersebut. Di sini Ibnu Qudamah menerangkan 2 hadis. Yang memperjelas makna keimaman dalam sholat. Ini yang kita poinkan ya. Poin yang kedua, penjelasan hadis Abu Mas'ud Al-Badri tentang keimaman sholat. Kata Ibnu Qudamah, rawa Abu Mas'udin Al-Badriyu anna radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Abu Mas'ud Al-Badri radiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya umul qawma akra'uhum li kitabillah. Mengimami satu kaum itu adalah yang paling pandai membaca terhadap kitab Allah. Ya, siapa di antara mereka yang paling pandai membaca kitab Allah? Fa'inkanu fil qira'ati sawa fa'alamuhum bisunnah. Kalau mereka dalam qira'ah sama, maka yang paling mengerti sunnah. Fa'inkanu fis sunnati sawa fa'akdamuhum hijrah. Dan kalau mereka dalam sunnah sama, maka dilihat yang paling dahulunya berhijrah. Iya. Wala ya'ummanna ar-rajulu fi baitihi. Dan jangan sekali-kali seorang lelaki mengimami atau diimami. La ya'ummanna ar-rajulu fi baitihi. Jangan seorang lelaki diimami di rumahnya. Wala fi sultanihi. Dan juga jangan diimami di wilayah kekuasaannya. Wala yujlasu ala takrimatihi illa biidnihi. Dan tidak boleh duduk di acara hidangannya kecuali dengan izinnya. Baik, ini hadis Abu Mas'ud Al-Badri diriwayatkan oleh Imam Muslim. Iya. Di dalamnya dijelaskan bagaimana syariat imamah, adanya syariat keimaman.